chinonge purae musum panga nakule nakasi tepare chinonna atita lauria apo jimuria le ku tepare dirimu lanna nakule nakasi Paso jangati ku taroki bunga lainnya Dek gagaguna nawa amparami bawang Wapa mata laoria namu kue Cita Rio sungai papa pasarangi capuni pakuragaku turun semarang elo tadaeng mau nita berdiri kak tetep mampi uperangi sama bapak cintu lampi di kagapak gangkana mau Kega, kega kitlao Kilau, buang emani wa dan luang paling suai semua.